بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صيبا نافعا. صيبا itu sesungguhnya segala yang menimpa dengan cepat. Ya, segala yang menimpa dengan cepat. Nimpa, nimpa, nimpa, nimpa dan beruntun ya, sifatnya. Itu sayyiba namanya. Ya. Kalau menimpa dia kadang ada jeda misalnya, walaupun dia bertahap datang lagi tapi ada jedanya, kumpulannya disebut dengan musibah. Jelas ya? Di asalnya musibah atau sayyiban itu kalimat netral, segala yang menimpa kita. Baik jadi bisa dia sifatnya menyenangkan, bisa dipandang menurut pandangan kita kurang menyenangkan. Sebab semua yang datang dari Allah itu semuanya baik untuk kita. Cuman bagaimana cara kita melihatnya? Kadang-kadang melihat ya seperti menyenangkan untuk kita, sisi lain tidak menyenangkan bagi kita dalam pandangan yang lain. Ya, contoh, subhanallah. Hujan bagi sementara orang mungkin tidak menyenangkan dengan akibat begini, begini, begini. Tapi sisi yang lain, sementara yang lain, bersyukur dengan adanya hujan. Alhamdulillah ya Allah, tempat saya kering, belum hujan-hujan. Alhamdulillah hujan turun sekarang. Bisa terjadi, bahkan satu tempat tetanggaan, satu dan dua, itu bisa menyikapi persoalan yang sama dengan cara pandang yang berbeda. Hujan turun, di sini bersyukur, sini bisa melihat dengan persepsi berbeda. Saya tidak ingin katakan mengeluh ya. Baik, jadi begitu turun hujannya, sini genteng bocor, sini enggak. Ya begitu turun hujan, alhamdulillah hujan, sini kok hujan ya, masya Allah, beda cara pandangnya, jelas ya. Tapi semua yang menimpa kita itu umumnya disebut dengan musibah, mau baik kita melihatnya, mau kurang menyenangkan dalam pandangan kita, jelas. Saya pun melihat Anda sekarang itu musibah bagi saya, musibah ya. Segala yang kita alami dalam kehidupan, kaya itu musibah untuk antum, maaf kurang harta pun musibah untuk antum, dan dua-duanya ada jalannya. Ketika ujian itu berupa musibah menyenangkan, maka syukur jalan keluarnya. Jika ujian itu datang kurang menyenangkan, maka sabar jalan keluarnya. Paham? Nah, jika datang dengan cepat, cepat, cepat, cepat seperti ini, maka namanya berubah jadi apa? Sayyiban. Kenapa hujan ketika turun disebut dengan sayyiban? Karena umumnya hujan, jarang hujan turunnya ada jedanya. Jarang. Begitu turun kan lanjut-lanjutan tuh. Turun, turun, turun, turun, turun. Ya, jarang begitu netes. Tek. Tidak. Jeda gitu kan? Baik, umumnya secara umum dia cepat, turunnya cepat. Maka disampaikanlah kepada kita bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon jadikan setiap tetesan hujan yang menimpa kita, mau yang satu datang, yang terusnya datang, yang sekian datang, nafi'ah, membawa manfaat untuk kehidupan kita. Paham sini? Baik, ini di antara doa yang diajarkan Nabi, singkatnya doa ini mengajarkan satu, selalu husnuzan kepada Allah dalam setiap situasi yang kita alami. Di sekalipun hujan terjadi, jangan kita keluhkan. Karena setiap yang datang dari Allah itu ada manfaatnya. Adapun kalau terjadi hal-hal yang keluar dari manfaat, yang salah bukan Allah. Yang salah pasti manusianya. Ya. Silakan antum cek Quran surah ke-31, ayat 34. Di ayat terakhir, Quran surah Luqman. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. Ada ayatnya. وما تدري نفس بأي أرض تموت. Di situ ada lima hak. Catat ini baik-baik. Ketika Al-Quran memberikan gambaran tentang waktu terjadinya, Quran tidak pernah menyebut tentang kiamatnya dengan namanya. Bukan dengan yaumul akhirnya, bukan dengan yaumuddinnya, tapi menariknya disebutkan dengan bentuk waktunya, menunjuk pada sa'ah. Sa'ah itu, kalau bahasa sekarang, itu diartikan dengan jam. Kalau jam itu, ada menitnya gak? Detiknya ada? Setiap detik jadi menit, setiap menit jadi jam, setiap jam nanti jadi hitungan waktu hari, setiap hari jadi pekan, pekan jadi bulan, bulan jadi tahun. Seakan-akan Allah ingin memberikan satu gambaran pada kita terkait kiamat, sampai jamnya, menitnya, detiknya, bukan cuma harinya, hanya Allah yang tentukan. Jadi tolong garis bawah ini ya, kalau ada yang memberikan kepada Anda informasi, siapapun dia, sebesar apapun kadar kesolehannya, berbicara tentang memastikan kapan terjadi kiamat, Anda enggak usah buang-buang waktu. Ya, buang-buang energi. Cukup tepikan saja. Tepikan, sudah. Terlalu mahal energi Anda untuk menyimak yang seperti itu. Atau sampai bikin kalimat-kalimat. Atau dikomentari. Enggak usah dikomentari, tinggalin aja. Ya, tinggalin. Karena hanya Allah yang mengetahui tentang sifatnya. Pahami betul itu. Kalau Anda paham kaidahnya, Anda tidak akan pernah mengeluarkan waktu lebih dan tenaga berlebihan untuk merespon hal yang tidak penting. Ingat, orang bijak mengatakan, sesuatu yang sudah diatur, jangan buang energi untuk ikut mengaturnya. Sesuatu yang telah ditetapkan, maka jangan membuang waktu untuk kembali merenungkannya. Sebab hanya buang waktu dan energi Anda. Ya, jelas ya? Baik, siapa yang mengatur tentang hari kiamat? Allah. Yang menetapkannya siapa? Baik, yang tahu siapa? Kita tahu tidak? Ah, sudah, jangan memikirkan yang tidak kita ketahui. Selesai masalah kita di situ. Dulu pernah ada yang ingin menentukannya dan abai. Saya di Garut tahun 99. Itu heboh luar biasa. Di berita bahwa terjadi akan kiamat akan terjadi satu ramalan tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Sebagian tempat mulai sepi. Begitu hari H-nya tidak terjadi. Konon kabarnya diundur. Ya. Tanggal 12 Asa yastaghitsu istighatsah. Istighatsah itu memohon segala hal yang bermanfaat. Hujan ketika diturunkan oleh Allah disebut ghaits untuk memberikan kesan bahwa dari Allah tuh enggak ada yang tidak bermanfaat. Jadi ketika Allah turunkan hujan sebetulnya ada manfaatnya. Cuman kenapa jadi banjir? Yang menyebabkan banjir bukan Allah, manusianya yang tidak pandai mengatur bagaimana hujan itu mesti ditampung. Yang salah bukan Allah karena sifat air itu hanya untuk mengalir. Ya, tempat tinggi ke tempat yang rendah. Antum yang menjadikan tempat-tempat itu ada banjirnya. Saluran tidak diatur. Makanya kadang-kadang Allah turunkan untuk memberikan kesempatan kepada antum menyadari ada yang salah dalam sistem kehidupan antum. Turunkan oleh Allah. Anehnya sana enggak hujan, sini hujan. Begitu sini hujan, banjir. Untuk menunjukkan ada yang salah di sistem kehidupan Anda di sini. Perbaiki. Kalau Allah enggak turunkan, enggak akan ketahuan sumbernya di mana. Jelas ya? Jadi membaca semua yang dari Allah selalu positif. Jika Anda punya bacaan positif, maka ringan kehidupan kita. Gampang, gak akan punya banyak masalah. Dan acara kita malam ini selesai. Ya, gak akan ada banyak pertanyaan. Gampang, lihat ini, selesai. Lihat ini, selesai. Ya, dan ini masalah begitu banyak malam ini. Baik. Ya, sebelum kita masuk pada jawaban pertanyaan, terakhir, kalimat turunnya hujan, ini yang menarik. Menggunakan kata nazzala yunazzilu, wa yunazzilul ghaits. Ada dua bentuk dalam bahasa Arab menunjuk pada kalimat turun. Satu pakai hamzah, anzala yunzilu. Kedua tidak menggunakan hamzah tapi menggunakan tasydid, syiddah, nazzala yunzilu. Itu batuk. Contoh Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 3. Fokus. Ada menggunakan anzala, ada menggunakan nazzala. Gini, ini bentuk pertama, ini bentuk kedua. Jika kalimatnya menggunakan bentuk pertama, maka umumnya memiliki arti turun sekaligus tanpa tahapan. Jelas ya? Keseluruhan, sekaligus. Yang menunjuk pada sesuatu yang turun secara sekaligus. Tidak ada tahapan. Kalau kalimatnya menggunakan tasydid ini, maka ini menunjukkan sesuatu yang turun secara bertahap. Atau sesuatu yang turun secara teratur. Munajjaman, tadarrujan. Perhatikan baik-baik. Quran surah ketiga, ayat ketiga. Setelah Allah menyampaikan alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala alaikal kitaba bil haqq, musaddiqan lima bayna yadayhi, wa anzalat tawrata wal injil. Ketika Allah menyebutkan Taurat dan Injil, itu menggunakan kata anzala. Tapi ketika menunjuk pada Al-Quran, menggunakan kata nazzala. Perhatikan baik-baik. Taurat, Injil menggunakan kata anzala, ingin memberikan kesan bahwa ketika Taurat dan Injil diturunkan kepada nabinya masing-masing, Taurat ke Musa, Injil ke Isa diturunkan secara sekaligus. Taurat 10 perintah Tuhan, 10 commandment. Begitu turun 10-nya turun. Ya, kerjakan ini, jauhi ini, tinggalkan ini dan sebagainya. 10 perintah Tuhan turun seluruhnya. Ya, perintah Allah seketika turun. Tidak ada tahapan di situ. Nabi Isa alaihi salam menerima Injil, keseluruhannya turun perintahnya. Ya, sampaikan ini, kerjakan ini, tinggalkan ini dan seterusnya. Tapi Masya Allah, Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran, apakah turunnya sekaligus? Tidak. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat turun dari 6236 ayat. Turun lagi yang lain, turun lagi yang lain sampai kurang lebih ya, 22 tahun, 2 bulan 23 hari atau dibulatkan kurang lebih jadi 63 tahun ya, dari kerasulannya 23 tahun turun. Diangkat jadi nabi dan rasul usia 40 tahun, turun wahyu sampai kisaran 23 tahun kurang lebih. Saya ingin tunjukkan begini maksud saya, kalau ini bukan firman Allah, mustahil ada kalimat-kalimat seperti ini. Ini menunjukkan Al-Qur'an bukan buatan manusia. Al-Qur'an bukan kalam, tidak hujan. Di sini gerimis, di sini kencang. Kalimat yang menggunakan yunazzilu ingin menunjukkan kesan bahwa ketika Allah turunkan hujan, Allah mengerti mana yang harus diberikan maslahat di tempat-tempat tertentu. Jelas ya? Kalau bahasa Qur'annya menggunakan anzala wa yunzilul ghaith, artinya semuka bumi hujan semua. Ini. Makanya bersyukurlah ketika hujan turun, itu tandanya Allah menurunkan rahmat di tempat antum. Rahmat itu bisa muncul langsung pada yang baik-baik. Sawah kering, turun hujan, alhamdulillah. Hujan turun, banjir, alhamdulillah. Artinya di tempat antum ada yang gak beres. Ditampakkan oleh Allah lewat turunnya hujan supaya antum perbaiki. Kalau itu gak muncul, ke depan lebih dahsyat. Paham ya? Itu cara membacanya. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab.